السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، مدعاً لرحمة الله سبحانه وتعالى، في دلالة حديث عن أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته فأجره ما سواه. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يحبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته ووزره ما سواه، أو كما قال حديث صحيح رواية إمام الترمذي. daripada أبي كبشة أتكون ماليا عمر بن سعد الأنماري رضي الله عنه، kata dia, sesungguhnya dia ada mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, ada tiga perkara. Uqsimu alaihinna. Nabi kata, aku bersumpah dengan tiga perkara ini. Ini Nabi kata. Nabi kata ada tiga benda. Nabi bersumpah dengan tiga benda. Wa uhadithukum hadithan fahfazuhu. Nabi kata, aku akan cerita kepada kamu semua satu hadis. hendaklah kamu pelihara hadis ini. Nabi pesan. Yang pertama, Nabi bersumpah, ma naqata malu 'abdin min sadaqah. Nabi bersumpah, harta yang disedekahkan tidak akan kurang. Tuan-tuan, bila Nabi sumpah, makna benda itu tentu jadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sumpah dengan tiga benda. Yang pertama, Nabi kata, kalau kita ada duit, kalau kita ada harta, kalau kita sedekahkan duit kita, kita sedekahkan harta kita, ma naqata mal, harta itu tidak akan kurang. Dari segi matematiknya, dari segi ilmu hisabnya nampak kurang. Kita ada 10 ringgit, kita derma 5 ringgit, tinggal 5 ringgit. Tapi di sisi Allah, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata aku bersumpah, siapa derma duit dia tak akan kurang. Macam mana? Wallahu a'lam. Kalau tanya orang-orang yang kuat derma, kuat bersedekah ni, tak miskin orang sedekah ni. Tak susah orang sedekah ni. Hadut miskin, melarat, hadut susah ni, tak pernah sedekah. Tuan-tuan, macam derma darah. Televisyen, bank darah. Melalui televisyen untuk merayu kepada semua orang, dermalah darah. Terutamanya orang yang mempunyai darah O positif. Darah tak ada. Dalam bank darah lah ni, darah tak cukup. Kalau sekiranya dia jadi apa-apa kejadian yang memerlukan darah yang banyak, darah tak cukup. Tanya orang yang selalu derma darah. Dia derma, lagi dia sihat. Dia derma, lagi dia sihat. Allah subhanahu wa ta'ala tambah balik darah baru ke dia dengan darah yang lebih segar dan lebih sihat. Demikian bandingan dia dengan orang derma duit. Dia selalu berderma. Macam satu sahabat Nabi, nama dia Talha bin Umaydillah. Dia dikenali dengan nama Talha Al-Jud. Talha Al-Jud. Al-Jud makna dia generous, pemurah. Talha Al-Jud, pasal dia suka derma. Dia tak boleh tengok orang, dia rasa orang tu lebih memerlukan daripada dia. Tak boleh bagi banyak, bagi sikit. Sehingga kan dia dipanggil Talha Al-Jud. Nah? Jadi Nabi SAW dalam hadis yang kita baca ini, Nabi bersumpah, Nabi kata salatah, ada tiga perkara, uqsimu alaihinna, yang aku bersumpah dengan tiga benda ni. Yang pertama, Nabi kata, ma naqata malu abdin min sadaqah. Satu orang hamba yang sedekah harta dia, harta dia tidak akan kurang, Nabi kata. Bila Nabi sumpah, benda tu betul. Yang kedua, dia kata, wala zulima abdun mazlimah, fa sabara alaiha, illa zadahu Allahu 'izza. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku sumpah satu orang manusia yang kena zalim dengan orang, kalau sekiranya dia sabar atas kezaliman yang orang buat ke dia, illa zadahu Allahu 'izza, melainkan Allah tambah kemuliaan bagi dia. Ujian semua orang kena, berat dengan ringan, banyak dengan sikit. Siapa kena ujian, dia tahan dengan ujian itu. Siapa kena ujian, dia sabar dengan ujian itu. Kesabaran dia tu Allah subhanahu wa ta'ala ganti balik dengan izzah, dengan kemuliaan dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan mulia dia pada mata manusia semua. Itu sumpah Nabi. Yang ketiga, wala fataha 'abdun baba mas'alah illa fataha Allahu 'alayhi baba faqr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, dan tidaklah satu hamba itu kalau sekiranya dia buka pintu minta tolong, baba mas'alah, suka minta tolong sikit benda, minta tolong sikit benda, minta tolong, jadi tabiat dia suka minta tolong. Sahabat Nabi tuan-tuan, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan supaya kurangkan minta tolong. Sedaya upaya buat sendiri. Kalau boleh tak minta tolong orang. Sahabat Nabi bila dengar pesan Nabi, dah tua dah berjalan pakai tongkat. Tongkat terlepas jatuh. Dia tak minta tolong orang tolong ambil tongkat dia, melainkan dia ambil sendiri. Padahal bukan ada apa pun. Bukan minta tolong duit ringgit orang. Bukan minta tolong apa. Tongkat jatuh. Dia pula satu orang yang ajus. Yang lemah. Apa salahnya kalau minta orang tolong ambil? Dia ambil sendiri. Bila orang tanya dia, dia kata, dia kata pada Nabi SAW pesan orang Islam, jangan suka minta tolong. Malam ni Nabi SAW sumpah. Nabi kata, wala fataha abdun baba mas'alah. Satu orang hamba yang membuka pintu masalah. Masalah ni minta tolong. Suka minta tolong ke orang. Illa fatahallahu alaihi baba taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala akan buka kepada dia pintu kefakiran. Selalu minta ke orang. Minta duit orang. Minta. Allah akan jadikan dia satu orang yang fakir. Fakir maksud dia apa? Dia akan hidup seumur hidup dengan mengharapkan tolong orang. Kemudian Nabi SAW sambung hadis itu. Nabi kata, wa uhadithukum hadithan fahfazuhu. Nabi kata, aku nak pesan kepada hampa satu hadis, maka pelihara hadis ini. Tadi dah pesan tiga perkara, Nabi bersumpah dengan tiga benda. Nabi sambung lagi hadis tu. Nabi kata, aku nak bagitahu kepada hampa lagi satu hadis. Pelihara pesan ini baik-baik. Apa dia? Qala Nabi SAW, innama dunya li arba'ati nafar. Nabi kata dunia ini ada empat macam manusia. Dalam dunia ni ada empat jenis manusia. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman fa huwa yattaqi fihi rabbah wa yatilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fa hadha bi afdalil manazil. Nabi kata manusia golongan yang pertama ialah manusia yang Allah bagi kepada dia malan wa ilman. Allah bagi kepada dia harta dan Allah bagi ilmu. Dalam dunia ni Nabi kata ada empat macam manusia. Yang pertama, Allah bagi dia senang lenang, duit ringgit, kaya raya, dan Allah bagi ke dia ilmu. Dia ada dua-dua. Dan dia ni Allah bagi dia kaya, Allah bagi dia ada ilmu, fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dia bertakwa kepada Allah. Ini golongan pertama. Ringgit pun Tuhan bagi cukup, ilmu pula ada, cantik Allah bagi ke dia. Dan dia pula jadi manusia yang bagus. Jadi macam mana? Fayattaqi fihi rabbah. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasilu fihi rahimah. Dengan duit ringgit yang ada ke dia, dia menghubungkan silaturahim dengan orang semua. Ada duit, dia tolong orang. Tolong tak apa, jangan minta tolong. Allah bagi dekat dia kelapangan hidup, duit ringgit. Dengan duit ringgit itu, dia menghubungkan silaturahim dengan orang. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqah. Dan dia tahu dalam harta yang Allah bagi, dalam ilmu yang Allah bagi itu ada hak Allah. Maknanya dalam harta yang Allah bagi itu hak Allah apa dia? Zakat. Mesti kena keluar. Dia tak pernah mungkir keluar zakat. Dalam ilmu yang Allah bagi itu ada hak Allah. Apa dia? Ilmu mesti disebarkan. Maka dia menyampaikan ilmu yang ada sini. Allah bagi dekat dia harta, Allah bagi dekat dia ilmu. Dengan harta, dengan ilmu itu dia guna pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza bi afdalil manazil. Nabi kata ini hak paling baik. Ini kedudukan yang paling bagus. Orang yang paling istimewa sempurna dia. Allah bagi ilmu, Allah bagi harta, dia pula bertakwa kepada Allah. Ini manusia yang paling betul dalam dunia ini. Golongan kedua, Nabi kata wa 'abdun razaqahullahu 'ilma wa lam yarzuqhu mala. Golongan kedua adalah golongan yang Allah Subhanahu wa taala bagi ilmu, harta Allah tak bagi. Ilmu ada, ringgit tak ada. Allah bagi dia ni jadi satu orang yang Masya Allah jadi marji', menjadi tempat rujuk kepada orang semua. Masalah apa pun kalau tanya dia balik rujuk. Orang ada masalah jumpa dia, cerita masalah, dia rongkai masalah tu, kawan yang masalah besar ni balik berasa lega. Pasal apa? Pasal dia membantu orang yang bermasalah ni, dia rongkai dengan ilmu dia. Selesa orang yang jumpa dia. Cuma satu kekurangan dia. Allah tak bagi dekat dia lapang hidup sangat. duit ringgit ni tak boleh nak sampai nak mewah-mewah sampai nak tolong orang, tak boleh. Takkan lepas dia dengan keluarga dia sahaja. Ini golongan kedua. Fahuwa sadiqun niyyah. Tetapi dia satu orang manusia yang Allah Subhanahu wa taala bagi ilmu, dia tak ada harta, niat dia cantik. Dia sentiasa ingat dalam hati dia apa? Kalaulah satu hari Allah bagi dekat aku harta, aku nak tolong orang dengan harta aku. Itu niat dia. Allah bagi dia ilmu, Allah tak bagi dia harta. Tapi dia dulu simpan dalam hati dia, kalaulah satu hari Allah bagi dekat aku ni jadi orang senang, orang lapang hidup, ada ringgit banyak, aku nak guna duit ringgit yang Allah bagi dekat aku ni, aku nak buat kebajikan, aku nak tolong orang, aku nak buat macam tu, aku nak buat macam ni. Niat dia ni sadiqun niyyah. Niat dia ni cantik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini manusia adalah orang baik. Lau anna li malan, Nabi kata, dia kata, kalaulah aku ada harta, la amiltu bi amali fulan, aku akan buat macam si fulan ni, orang yang ada harta yang pemurah ni, aku nak buat macam dia. Kalaulah Allah bagi aku jadi jutawan, dia kata, tiap-tiap tahun aku nak hantar dua orang ke umrah misalnya, kata. Itu niat baik dia. Kalaulah Allah bagi dekat aku harta, jadikan aku ni jutawan, aku nak buat rumah anak yatim, aku nak putih anak-anak yang tak ada mak, tak ada pak ni, nak duduk satu rumah, aku nak belah semua, makan minum mereka aku tanggung, aku akan tanggung guru untuk mengajar mereka. Dia tu ingat macam tu, dan ingat dia ni sadiqun niyyah. Niat dia memang benar, Allah tahu dia niat sungguh nak buat benda ni. Fahuwa niyatu, maka itulah niat dia. Fa ajruhu ma sawa, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, pahala dia sama dengan pahala kawan yang ada harta yang buat baik dengan harta dia. Walaupun Allah bagi dekat dia ilmu saja, harta tak ada, tapi dia duit. Kalau Allah bagi aku jadi orang senang, aku nak buat macam ni, macam ni, benda-benda baik. Nabi kata apa? Dia dapat pahala macam orang senang yang dia buat baik tu. Dia dapat walaupun dia hanya niat saja, sedangkan dia tidak boleh, tidak ada peluang untuk buat benda itu. Golongan yang ketiga, wa 'abdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu 'ilman. Ini golongan ketiga. Allah Subhanahu wa taala bagi dekat dia ni harta benda, tak bagi ilmu. Jadi kaya. Duit ni sampai tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat dengan duit ni, tapi ilmu tak ada. Fahuwa yakbiqu fi malihi bighairi ilmin, maka dia pun belanja harta dia tanpa ilmu. Dia mampu, dia belanja ke jalan salah, dia belanja ke jalan maksiat, dia belanja ke jalan dosa. Pasal apa? Pasal dia tidak ada neraca ilmu yang nak timbang hidup dia, yang nak buat balancing kepada hidup dia. Dia guna duit dia ni pada jalan tak betul. La yattaqi fihi rabbah, takut ke Tuhan tak ada langsung. Duit ada, membujuk lalu melentang patah. Bini dah ada, dia berkenan bini orang, dia guna duit dia ditarik bini orang lain dia. Dia jadi macam tu, dia jadi jahat. Pasal apa? Pasal Allah bagi harta, tapi dia tidak mencari ilmu, maka dia tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, tidak ada peraturan dalam hidup dia, tidak ada haram halai dalam hidup dia, tidak ada hukum dalam hidup dia. Dia mau apa? Beraja di mata, bersultan di hati. Maka orang yang macam ni, wala yasilu fihi rahimah, dia tak guna harta yang ada untuk nak hubung silaturrahim. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqa, dia tak tahu kata dalam harta dia tu ada hak Allah. Zakat tak pernah buat keluar. Zakat tak pernah buat keluar. Fahadha bi akhbathil manazil, Nabi kata ini orang paling leceh dia, amat kejilah kedudukan dia. Begitu. Dan golongan yang keempat, wa 'abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala 'ilma. Golongan keempat ni hak paling malas. Allah tak bagi ke dia harta, Allah tidak bagi ke dia ilmu. Apa pun tak ada. Wa huwa yaqul law anna li malan la 'amiltu fihi bi 'amali fulan. Dia kata kalaulah aku ada harta, aku terus tidur bangun di Genting Highland tak nak baliklah. Dia jadi begitu. Tu cara miskin, cara tak ada apa tu. Duk pasang niat dalam hati apa dia? Kalau aku jadi jutawan, aku tidur terik di Genting Highland tu, aku tak balik dah. Aku dia main judi hari-hari, duit 1,000,000 aku akan bagi jadi 100,000,000. Duit tak ada, duit ingat nak buat jahat. Ini golongan yang keempat. Fawizruhuma sawa, maka dosa dia sama dengan dosa kawan yang ada duit yang tidur-tidur di Genting Highland. Sama dosa dia, padahal dia tak buat. Dia niat kata kalau aku ada duit aku nak pergi jadi macam dia tu juga. Sama dia ni dengan kawan tu. Pasal apa? Pasal ilmu dia tak mau cari, maka dia tak boleh nak buat balancing hidup dia. Sedangkan ateh-ateh kita dalam ahli sunnah wal jamaah, kita ni untung. Pasal apa? Kalau niat kata nak buat jahat, tak kira dosa tu. Tapi bagi kes golongan yang keempat ini, Nabi SAW kata, dia ni bukan takat niat, dia memang azam dah, kalau aku ada duit, memang aku akan buat habis-habis benda-benda dosa ni. Maka fawizruhuma sawa, maka dosa dia dengan dosa kawan hak buat sungguh sama saja, sama-sama berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada empat golongan ni, kalau boleh kita nak jadi golongan pertama. Allah bagi dekat kita rezeki dan Allah bagi dekat kita ilmu. Kalau tak boleh pun, jadilah golongan kedua, golongan yang berilmu. Kerana ilmu ni dia akan memandu kita ke jalan yang betul. Ilmu ni tuan-tuan, dia boleh bawa kita ke jalan betul. Tuan-tuan baca surah Al-Mulk. Cerita tentang orang yang tak peduli kepada nazir, kepada orang yang mai bagi ilmu, kepada orang yang mai bagi peringatan. Surah Al-Mulk yang Nabi pesan ni, surah Al-Mulk. Nabi SAW pesan supaya kita baca hari-hari. Nabi kata siapa yang membaca surah Al-Mulk, tabarakallazi biyadihil mulk, siapa yang baca surah ini 30 ayat ni hari-hari, surah ini akan menjadi lawyer dia di dalam kubur itu. Surah ini akan menjadi pertahanan dia, menjadi perisai dia di dalam kubur itu. Dalam hadis lain, Nabi SAW kata selamat dia daripada siksa kubur. Dalam surah Al-Mulk, kalau kita tengok ayat 6 sampai ayat 12, Allah Subhanahu wa taala sebut apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillazina kafaru bi rabbihim azab jahannam wa bi'sal matir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya taqur. Takadu tamayyazu minal ghaiz. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسخطاً لأصحاب السعير. Allah sebut dalam ayat itu, tuan-tuan baca saja tengok balik makna ni. Quran kita baca saja pun pahala dah, cantik dah. Tapi satu lagi kita tambah, tengok apa makna ni. Allah Subhanahu wa taala cerita orang-orang yang bantah atas dunia ni. Walillazina kafaru bi rabbihim, bagi orang yang bantah Tuhan, azab jahannam. Tuhan kata aku buh depa dalam azab neraka jahannam. Tuhan dia senang aja tuan-tuan. Dia buat kita, dia hantar nabi mai kat kita, dia turun Quran, turun nabi baca kat kita, kemudian nabi terang pula isi kandungan Quran dengan hadis-hadis dia. Nak beriman, beriman. Tak mau sudah pergi. Siapa yang memilih untuk beriman, satu pakej nikmat syurga disediakan. Siapa memilih untuk bantah, untuk kufur, untuk engkar, untuk buat main-main dengan agama, satu benda duk tunggu dia. Allah sebut dalam surah Al-Mulk, walillazina kafaru bi rabbihim, dan bagi orang yang kufur, yang bantah, yang engkar dengan Tuhan mereka, azabul jahannam. Tuhan kata aku bagi ke dia azab neraka jahannam, wabitsal matir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali bagi semua manusia. Manusia balik dua tempat aja. wa imma syurga wa imma neraka. Tuan-tuan tak boleh, tak boleh nak pergi duduk satu tempat lain, tak boleh. Kita mau tak mau hidup dah atas dunia ni, mau tak mau dah akil baligh dah, mau tak mau kita sudah jadi orang yang mukallaf, orang yang dibebankan dengan hukum atas belakang kita. Ada wajib, ada haram, ada makruh, ada sunat, ada harus, dua ada atas belakang kita. Maka kita jadi mukallaf, orang yang terbeban dengan hukum-hukum ini. Kita langgar hukum ini, tanah kita kena settle belah. Tak boleh dah nak buat apa. Kita ni, umur kita ni tak boleh buat apa dah. Mau tak mau, kena jadi orang baik. Supaya di sana syurga tempat kita. Kalau kita tak mau nak pergi ke syurga, buat apa kita nak buat? Membujuk lalu, melentang patah buat. Allah kata, aku sediakan bagi mereka ni azabu jahannam wa bi'sal masir. Aku sediakan kepada dia neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat balik dia esok. Firman Allah lagi apa? Iza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya taqul. Apa tu maksud dia tu? Allah Subhanahu wa taala cerita yang kata neraka jahannam ni, orang yang atas dunia ni bantah, tak mau agama. Atas dunia ni tak peduli kepada hal agama. Atas dunia ni dia memusuhi masjid. Di atas dunia ni dia menyampah dengan aktiviti masjid. Manusia yang macam ni akhirat itu apabila dicampakkan dia, iza ulqu fiha, apabila dicampakkan dia ke dalam neraka ini, sami'u laha shahiqan, maka dengar bunyi suara neraka ini, wa hiya taqur, bunyi menggelegak dia. Campak habis satu orang masuk, sami'u laha shahiqan, bunyi satu suara. Suara apa? Suara neraka. Suara neraka dia buat apa? Menggelegak neraka tu. Kita ambil apa nama kopok cucuk pisang lepas dalam minyak, bunyi tu, bunyi tu macam itulah manusia apabila dilepaskan dalam neraka. Bunyi dia bukan bandingan kopok dengan cucuk pisang tadi. Bunyi manusia kena lempak masuk dalam neraka ni, Allah Subhanahu wa taala sebut apa dia? Dia kata bunyi itu syahiqan, bunyi suara neraka itu, wa hiya taqur, bunyi dia menggelegak. Takadu tamayyazu minal ghaiz, Tuhan kata, maka hampir-hampirlah neraka itu pecah, minal ghaiz, kerana marah dia kepada orang-orang yang masuk dalam dia. Neraka ni marah. Abu Bakar hampa atas dunia dulu jadi macam ni. Ya, sampai hari ni hampa dok kena humban masuk dalam aku ni. Abu Bakar hampa jadi macam ni. Atas dunia dulu Allah bagi hampa hidup. Allah bagi hampa peluang untuk nak mencari ilmu. Allah bagi dekat hampa duit ringgit untuk hidup senang. Allah bagi dekat hampa sihat tubuh badan. Allah bagi dekat hampa keluarga yang bahagia. Allah bagi dekat hampa semua dah elok dah. Pasal apa hampa bantah Allah? Bila dicampak aja masuk dalam neraka ni, takadu tamayyazu, hampir-hampir neraka itu tamayyaz, pecah. Pasal apa dia nak jadi pecah? Minal ghaiz, kerana marah neraka kepada orang-orang yang di atas dunia dulu duk bantah ni. Kullama ulqiya fiha fawjun, apabila satu kumpulan dicampak ke dalam neraka, sa'alahum khazanatuha, maka penjaga neraka tanya ni, kawan yang kena hawin masuk ni, alam ya'tikum nadhir, malaikat Malik, malaikat Zabaniyah yang jaga neraka ni, apabila satu kumpulan dicampak masuk, dia bertanya kepada orang yang dihumban ke neraka ni, alam ya'tikum nadhir. Dia kata hampa di atas dunia dulu tak ada ke satu orang main dua habang dekat hampa tentang benda ni. Hampa duduk atas dunia dulu tak ada ke satu ceramah di masjid hampa main habang kata esok lepas mati ada syurga, ada neraka. Hampa masih hidup atas dunia dulu tak ada ke satu orang ustaz main habang dekat hampa kata neraka ni dahsyat. Hampa atas dunia dulu ni, alam ya'tikum nadhir, tak ada ke satu orang yang baik bagi ingat kepada hampa tentang benda ni? Qalu, jawab orang yang kena buang ke neraka ni, bala qad ja'ana nadhir, bahkan ada mai kepada kami ustaz. ada main, dia main sebulan sekali. Cuti sekolah dia nanti tak main. Ya, pihak abang mengaku ni dia dalam neraka ni. Bila kena tanya tu qalu bala. Kata depa apa? Bala, bahkan qad ja'ana ladzi adamai, kata memang adamai, fakadzabna, cuma masalah dia kami mendustakan dia. Mendustakan ni maksud dia apa? Kami tak pergi dengar dia. Mendustakan ni maksud dia apa? Adalah sekali doa pergi dengar tapi leceh lah. Kita duk bercakap pasal pembangunan, dia duk abang pasal neraka. Apa? Fakadzabna, maka kami mendustakan dia. Kami kata dia ni tak boleh pakai. Dia ni tidak selari dengan arus pembangunan. Bahkan tak benar. Maka kami mendustakan Ustaz Hamai ni. Wa kunna ma nazzalallahu min syait. Bahkan kami kata, hang, merepeklah. Tuhan tak ada main turun apa yang pelik-pelik. Hang saja main duk gempak orang. In antum illa fi dalalin kabir. Kami kata dekat orang yang main duk baca Quran, baca hadis dekat tempat kami ni, ampa ni tak ada lain melainkan ampa ni berjumpa sesat. Depa kata orang yang main baca ayat Quran, main baca hadis ni, in antum illa fi dalalin kabir. Dia kata puak-puak ni habislah dalal, semua sesat, kabir, sesat yang besar. Puak ni habislah, puak ni buang dunia, depa kata. Duk main baca, duk main habang cerita pasal nak mati. Duk main baca, duk main habang, duk habang neraka. Duk main baca, duk main habang, duk cerita neraka ni, duk menggelegak apa. Yang ni, dia kata tak payahlah sangat-sangat. Habang sikit-sikit, sudahlah. Habang dekat orang Melayu kita ni, suruh pulun dalam bidang ekonomi ni. Dan Tuhan, ada tuan cakap macam ni lah. Dia kata ni, bila patutnya, dia kata ustaz-ustaz ni main miskin. Kena pam semangat kepada orang Melayu ni, suruh maju dalam bidang ekonomi. Itu patut mereka buat. Mereka bagi orang hamil masjid ni takut, takut nak buat meniaga sikit, takut nak buat meniaga nak kena pinjam riba, tak boleh, haram. Dan main meniaga mereka mundur belah orang Melayu. Punca dia apa? In antum illa fi dalalin kabir. Punca puak ni lah. Puak-puak ni tak duduk dalam sesat besar ni. Depan ni main posok pemikiran orang-orang pun tak kira. Depa jawab macam tu kepada malaikat di hari akhirat itu. Bila malaikat tanya, alam tidakkah datang kepada kamu nazir? Tidakkah mai kepada hampa ni nazir? Depa kata ada mai, tapi kami dustakan dia. Bahkan kami anggap depa ni sesat. Waqalu, dan berkata orang yang kena masuk neraka ni, law kunna nasma'u aw naqil, kalaulah, law kunna, kalaulah kami dulu nasma', kami dengar apa dia kata, aw naqil, ataupun kami fikir balik apa yang dia kata, ma kunna fi ashabis sa'ir, hari ni kami tak duduk dalam neraka yang menyala. Tuan-tuan, nampak tuan-tuan? Inilah Quran. Dia habaq in advance. Sebelum benda ni jadi, Quran habaq dah. Kalau dah Quran habaq dah, kita piduk kena juga macam yang ayat ni kata, kita saja memilih jalan, jalan memusnahkan hidup kita. Kita yang pilih. Tuhan tak salah. Tuhan tak salah. Tuhan habaq dah. Tuhan habaq dah. Kata agama ni bukan setakat jangan tinggal. Bahkan agama ni prioriti dalam hidup kita. Agama ni prioriti. Dunia secondary. Agama prioriti. Dunia ni mesti accordingly, mesti mengikut requirement agama. Agama mau macam mana, dunia kena comply dengan dia. Kalau dunia tak mau comply dengan kehendak agama, jadi macam yang Allah sebut dalam ayat. Kita siapa pun atas dunia ni. Kita jadi raja ke, kita jadi menteri ke, kita jadi apa nama DO di peringkat daerah ke, kita jadi ketua polis ke, kita jadi orang makan gaji biasa ke, kita kerja bank ke, kita ahli korporat ke, kita apa ke, semua kita ni buat kerja mesti kena comply dengan kehendak agama. Agama mau macam mana? Agama mau sebagai pemimpin macam ni cara dia, kena ikut cara tu. Agama mau sebagai orang korporat begini cara dia, kena ikut cara tu. Agama mau sebagai orang yang kerja kampung, kena begini cara dia, kita kena ikut cara tu. Bila kita ikut semua syarat-syarat ni, kita tak jadi macam golongan yang Allah sebut dalam ayat ni, golongan menyesal. Fa'tarafu bidzambihim, kata surah Al-Mulk. Dia kata maka mereka mengiktiraf, mengaku akan dosa-dosa mereka. Duk kena rendah dah dalam neraka tu, mengaku. Fa'tarafu bidzambihim, maka mereka mengaku dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Tuhan kata apa? Binasalah orang yang masuk neraka sa'ir. Habis. Sampai tahap tu, Tuhan kata habis. Hampa pilih jalan ni. Hari ni aku biar hampa di sini. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Last Tuhan kata apa? Sesungguhnya orang yang takut Tuhan mereka bil ghaib, walaupun dia tak pernah nampak Tuhan. Sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhan, innal ladzina yakhshawna rabbahum. Sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhan mereka bil ghaib, dalam keadaan Allah itu ghaib. Tak pernah nampak yang kata Allah ni macam mana. Rupa dia ke, kuasa dia pun nampak. Tak pernah nampak. Cuma kita percaya Allah itu ada dan Allah Maha berkuasa. Tak pernah nampak kepada kita rupa, color ke, bentuk besar ke, tak pernah nampak. Tapi kita beriman dengan Allah Subhanahu wa Taala. Kita tidak pernah pun nampak macam mana kita nampak makhluk. Tapi Allah kata apa, kita dengar dan kita faham. Tuhan kata apa? Innal ladzina yakhshawna rabbahum. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka bil ghaib, walaupun Tuhan tu tengok tak nampak, lahum maghfirah, bagi mereka keampunan Allah, wa ajrun kabir, dan pahala besar menanti mereka. Tentang kita ambil benda ni yang disimpan dalam hati. Untuk siapa? Untuk kebaikan kita, bukan untuk siapa-siapa. Mengikut agama tidak rugi, bahkan untung kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 13. Bahrul Mazi jilid 13. Muka surat 127. Bab ma ja'a fil hasad. Tajuk malam ini bab yang datang pada menyatakan hal dengki. Hasad dengki. Ketahuilah saudaraku, dengki itu maknanya ialah mencita-citakan hilang nikmat orang yang didengki. Syekh Idris Al-Marbawi, dia define perkataan dengki. Dia mendefinisikan dengki ini, simple aja. Dengki ini apa dia? Dengki ini kita kalau boleh orang hak kita dengki itu, kalau dia ada nikmat, nikmat itu tak ada kaya. Kalau dia kaya, kita nak kalau boleh dia miskin. Kalau dia berilmu, kita nak kalau boleh dia jadi jahil. Kalau dia baik, kita nak kalau boleh dia jadi jahat. Itu dengki. Dengki ini selalu berlaku kepada orang yang ada kelebihan. Zu fadlin, Nabi kata. Orang yang ada kelebihan, adalah orang dengki ke dia. Dia tengok sikit, orang dengki. Dia kaya sikit, orang dengki. Dia alim sikit, orang dengki. Dia baik sikit, orang dengki. Orang yang ada kelebihan, akan ada orang dengki ni. Maka orang yang dengki kepada orang yang ada kelebihan ni, dia dengki ni apa dia? Dia nak kelebihan tu hilang daripada kawan tu. Bukan main kat dia. Dia pun tak dapat apa. Tapi dia syok kalau kawan tu tak ada benda tu. Oh, ni yang jahat dia. Kalau dia dengki bagi kawan tu jatuh, hak kawan tu ada main kat dia, satu pasal juga. Tak, dia nak kawan tu jatuh, dia pun tak naik-naik juga. Tapi dia nak orang jatuh. Ini yang dikatakan dengki. Maka yang demikian itu haram pada hukum syarak kita. Ha, dia kata haram. Dengki ini satu benda haram. Bermula dalil yang menunjukkan Aceh haramnya itu, ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, An-Anasin رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi صلى الله عليه وسلم, nama dia Anas bin Malik رضي الله عنه, kata dia sabda Nabi صلى الله عليه وسلم, janganlah berputus-putus kasih sekalian kamu. Nabi pesan, jangan kita ni sudah ada silaturrahim diputus bang, tak mau, dia kata. Dan janganlah berberi-beri belakang sesama kamu, tadah baru. Nampak balik kelai, nampak balik kelai. Tak mau macam tu, Nabi kata. Dia orang Islam, kita orang Islam. Apatah lagi dia orang Islam, adik-beradik kita. Nampak dia, kita kena pergi. Jangan macam tu, Nabi kata. Dan janganlah berbenci-benci sekalian kamu. Janganlah kita tak pasal-pasal pergi benci ke dia. Dia tak pernah buat apa pun tak elok ke kita. Cuma kita benci dia pasal apa? Pasal ada satu third party. Satu pihak ketiga. Meduk cerita kat kita buruk dia. Dengan tak pasal, kita dengan dia tu pergi jadi sungguh. Kita duduk elok dengan dia. Main satu orang yang ketiga. Main duduk perui garam dengan dia. Duduk cerita dengan kita ni. Dia ni lagu ni, lagu ni, lagu ni. Dengan tak ada sebab kita pergi jadi benci kat dia. Maka jangan begitu, dia kata. Dan janganlah kamu berdengki-dengki. Yakni satu orang ini menceritakan hilang nikmat daripada taulannya. Begitu jugalah taulannya mencerita hilang nikmat daripada dia. Jangan macam tu. Baik masalah. Dengki itu bagaimana hakikat dan bagaimana misalnya. Dia kata sebenar-benar hakikat dengki itu ialah sakit hatimu memandang saudara kamu di dalam nikmat. Itu cerita dengki. Dia sakit hati tengok orang ada kelebihan. Serta berkata hatimu, nantilah, tidak pun aku ambil apa yang kau ada, tidak pun biar kita sama-sama tak dapat. Dia jadi begitu. Aku nak ambil apa yang ada, tak ada pun, hang pun tak dapat, aku pun tak dapat. Puas hati. Dia tak suka tengok orang tu, seorang saja dapat. Maka dengan pengenalan ini, jadilah dengki itu ada dua macam, dia kata. Pertama, berdengki-dengki, iaitu dengki seorang akan seorang, dan keduanya, seorang dengki, seorang tak tahu apa. Dia boleh jadi macam tu. Antara dua orang ni, dia ni dengki kat kau tu, kau tu dengki kat kau ni. Dia ni kata kat kau tu, kau tu kata kat kau ni. Ini satu macam yang dengki. Dia berbalas-balas. Ada satu lagi, seorang aja duk dengki, yang kawan tu tak tahu apa pun. Dia tak tahu pun kata orang duk kata kat dia, orang duk tohmah pada dia, orang duk fitnah dia, dia pun tak tahu. Tapi kawan yang duk hantam dia ni, tak lena tidur. Pasal apa? Duk hantam. Tak habis-habis lagi cerita nak hantam dia. Ini dengki yang berlaku di dalam masyarakat manusia. Dia kata masalah dengki sama dengki itu banyak jatuh kepada manusia. Juga dinamakan orang berdengki-dengki. Seperti dua orang yang bersaudara, adik-beradik. Maka berberi-beri petaka di antara keduanya. Tiba-tiba seorang daripadanya ada cukup tamak dan cukup dengki. Maka kata hatinya, baiklah aku ambil yang elok-elok. Maka ia pun dengan keras, dengan cara paksa, mengambil banyak untuk dia. Ataupun mengambil yang bagus-bagus. Ha, ni, sama adik-beradik. Sama adik-beradik, pak mati. Bila pak mati, tinggal petaka. Dalam lima beradik ni ada hak terdik tu orang. Dia pergi pakat dah dengan apa ni pihak apa nama lawyer ke, kalau lawyer ataupun dengan pihak hak nak buat pembahagian pusaka apa, dia pergi pakat semua siap dah. Hak kebun, hak dusun bagus macam tu, dia buh nama dia, dia siap dah. Hak dia beradik lain ni apa pergi ambil lah tanah-tanah kering tahu mana apa ni apa pergi ambil tu. Hak elok ni dia ejak ambil kat dia lah. Macam ni punya adik beradik buat dah. Ada orang, ada. Lagi dahsyat pada ni pun ada. Lagi dahsyat pada ni pun ada. Mak mata hidup. Mak mata hidup. Ada tanah 5 hektar. Anak ada 5 orang. So mak ni dia tak mau lah esok bila dia mati. So anak beranak ni duduk jadi macam-macam, dia tak mau. So masa dia hidup, dia hebat siap-siap. Anak 3 lelaki, 2 perempuan. Dia tak mau lah sanggih anak perempuan dapat sikit, anak lelaki dapat banyak. Dia tak mau. Maka dia hebat awal-awal sebelum dia mati. Panggil, buat surat apa-apa semua lagu tunggu ni. Dia hebat. Kalau tanah dia ada 6 ekar, anak ada 5 orang. Bagilah seorang 1 ekar, 1 ekar, 1 ekar. 1 ekar mak pegang. 1 ekar mak pegang. Pasal apa? Hak tu rumah dia duk ada di tanah tu. Maka dia pegang hak tu 1 ekar. Dalam 5 adik-beradik ni ada seorang. Dia main kat mak dia. Dia kata, mak, tanah hak mak bagi kat saya, tanah hak orang bukan boleh buat apa, dia tak syok tanah tu. Dia kata, lama macam ni mak, kita tukar. Tanah hak nama mak bagi kat saya, tanah hak nama mak ambil. Dia kata, nak kasar lagi, dia kata kat mak dia, mak pun nak hidup kau bahari lah. Macam saya tak ada anak boleh keluar cakap macam ni. Ada, ada, ada. Dia kata, mak dah bagi, betul lah mak bagi semua seorang 1 ekar. Saya pun dapat 1 ekar, okey. Cuma hak tanah saya tu tempat dia tak elok. Saya tak berkenan. Lah ni hak tanah mak punya ni, hak nama mak ni tukar main nama saya. Mak ambil balik hak tanah, hak bagi kat saya tu, mak ambil. Orang tua ni pun tak maulah jadi hal dengan anak-anak. Tak apalah, dia kata, hampir urus lah. Ampiuris, dia piurus dah. Hak tanah nama mak jadi nama dia, hak nama dia Allah tu dia tak tukar ke nama mak dia. Ni contoh yang saya bagi ni jadilah, dah damai dah rumah jumpa lah. Dia buat lagu tu, mati orang tua ni. Bila mati orang tua ni, adik-beradik empat orang lagi tanya. Dia kata tanah hak, hak rumah mak tu macam mana kita nak bagi lima hari dah kan? Dia buat sengap dia. Dia beradik ni pergi pejabat tanah, cek-cek nama dia. Dia kata macam mana pergi dapat kat abang ni tanah ni? Dia kata mak bagi kat aku. Anu hak bahagian hak nu. Hak nu pun mak bagi kat aku je. Tapi siapa mak boleh bagi kat abang sambil doa ikan? Mana aku tahu orang tua tu bagi. Tuan-tuan, nampak anda? Ada macam ni punya watak manusia ada dalam dunia ni. Ada dalam dunia ni. Malam kita baru baca hadis. Malam kita baca hadis cerita tentang satu sahabat. Sa'id bin Zubair. Dia orang baik, salah seorang daripada orang yang dijaga syurga. Hati mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 orang, salah seorang dia. Dia ni dituduh oleh satu orang perempuan yang bernama Arwah. Arwah ni tuduh Sa'id orang baik ni, tuduh kata ambil tanah dia secara zalim. Khalifah pada masa tu, Khalifah Marwan. Marwan bin Al-Hakam. Dia panggil Sa'id ni mai dekat dia. Dia kata, Sa'id, betul kan ni? Ada tohmahan terhadap kamu. Kata kamu mengambil tanah perempuan ni secara zalim. Sa'id bin Zubair dengar. Dia jawab balik dekat Khalifah Marwan. Dia kata apa? Dia kata, ya Amirul Mukminin. Dia kata, saya duk teringat lagi apa yang Nabi kata tentang ambil tanah orang ni. Saya tu ingat lagi. Khalifah tanya dia, apa yang Nabi kata? Sa'id kata, Nabi kata, siapa yang mengambil tanah orang Shibran? Sejengkai aja. Bukan satu rendung, bukan satu ekar. Kalau dia ambil tanah orang sejengkai aja, tapi dengan cara yang tak betul. Mu'wiqahu yawmal qiyamah bisab'i aradhin. Nabi kata, akan dibenamkan dia masuk ke dalam bumi 7 lapis. Kalau dia ambil tanah orang dengan cara tak betul, walaupun sejengkai aja dia ambil, Allah akan benamkan dia masuk dalam tanah 7 lapis. Nabi sebut tu, aku tu teringat, aku tu terdengar-dengar lagi, takkan aku nak pergi buat benda ni. Sa'id kata dekat Khalifah. Khalifah pun dengar, okey. Khalifah pun tahu dia siapa. Dia salah seorang daripada jaring syurga. Nabi dah sebut nama dia. Khalifah kata, aku tak akan minta bukti lain lebih daripada kamu. Kemudian Sa'id beralih kepada perempuan. Perempuan yang buat fitnah ni. Sa'id beralih kepada perempuan ni. Dia kata, in kana kadhibah. Dia kata, kalau perempuan ni bohong dalam cakap dia. Tuduh kata, aku ambil tanah dia secara zalim. Aku minta kepada Allah. Sa'ani basaraha. Butakan mata dia. Dia minta doa di depan Khalifah dan di depan perempuan yang nak buat rosak nama dia ni. Kalau lah perempuan ni bohong dalam dakwaan dia, kata aku ni ambil tanah dia secara zalim, fa'ani basarahan, butakan mata dia. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dia kata aku minta kepada Allah biar dia mati di atas tanah yang dipertikaikan ni, dia kata. Tuan-tuan, makbul doa Sa'id bin Zubair. Makbul doa dia. Apa jadi? Dia ni sebelum mati, buta mata dia. Dalam keadaan teraba-raba dinding ni, dia kata, akabat ni, da'watu Sa'id. Dia kata, telah menimpa aku doa Sa'id. Dia kata, dalam duk teraba-raba jalan tu, bruh, jatuh. Dia dalam satu telaga, di tanah yang dia duduk. Kata Sa'id nak ambil cara zalim ni. Dia jatuh dan dia mati di tanah itu. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jangan buat main-main benda macam ni. Agama tuan-tuan bukan benda main-main. Allah doa. Allah doa. Kita nak buat apa pun buat, kalau kita tak kena, tidak bermakna kita betul. Maknanya Allah kesian kita. Allah bagi sikit time. Kok-kok kita nak menyesal. Kok-kok kita nak bertaubat. Kok-kok kita nak balik ke pangkai jalan. Tapi kalau sekiranya kita dah buat jahat, kita tak kena apa. Kita makin-makin duk jadi jahat, sekali Tuhan buat, kita menyesal sampai ke surga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, maka maka syaitan pun masuk menggoda dan memberi sakit hati kepada saudaranya yang demikian itu. Maka hatinya pun berkata, nantilah, tidak pun aku dapat lebih daripadanya, tidak pun biar harta itu siapa pun tak dapat. Oh, ini yang cerita dua beradik duduk berebut petaka tadi ni, hak seorang hak hati jahat ni, dia kata apa, aku nak ambil bahagian hak dia dapat ni, aku nak ambil. Tak ada pun, dia kata biar siapa pun tak dapat pada muka. Ini contoh yang dikatakan dengki yang tidak patut berlaku di kalangan orang Islam. Baik, kemudian bawah dia tuan tengok masalah dengki seorang ataupun dengki yang orang pun dicerita benda yang sama, dia buat contoh lain saja. Kemudian dengki itu ditegah oleh syarak kita akan sebagai tegah haram bersifat dengan dia, dengan kerana banyak kebinasaan terjadi dengan sebab dengki itu. Dengan kerana dengki ini banyak benda lain boleh jadi. Maka itulah sebabnya sabda Nabi SAW, jangan berdengki-dengki sekalian kamu. Dan sabda Nabi lagi, wakunu ibadallahi ikhwana, dan hendaklah ada sekalian kamu itu menjadi hamba Allah yang bersedara. Nabi kata, jadilah hamba Allah yang bersedara, yakni biarlah sama-sama berkasih-kasihan supaya tidak berpecah-pecahan. Dan dengan berkasih-kasihan itu menjadikan kamu hidup aman, sentosa dan sukacita. Tentulah, kalau kita buat nanya orang lah dosa. Contoh agak-agak kita sampai hari tua kita, sampai dekat kita nak mati, jiwa kita boleh tenteram lah. Agak-agak dia. Kita ada buat nanya orang. Apatah lagi yang kita buat nanya tu adik-beradik kita. Kita buat nanya ke abang kita. Kita buat nanya ke adik kita. Tuan-tuan agak lah. Kita boleh hidup tenang dah sampai hari mati lah. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh tenang. Kita hidup dalam guilty conscience. Orang putih kita hidup dalam keadaan rasa bersalah. Sama dengan orang yang masa kerja, dia kaut duit rasuah ni sampai tak tahu nak apa. Dia hantam rasuah ni teruk-teruk. Nak lulus projek nak 0%. Nak lulus projek nak 0%. Nak lulus projek nak 0%. Nak bagi satu benda, nak suruh bubuh nama anak dia dalam company tu, baru dia boleh bagi. Ni, orang yang jenis macam ni tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan lah, dia pergi Mekah buat haji 3 kali, dia pergi umrah tiap-tiap tahun. Agak-agak tuan-tuan, dia boleh hilang tak rasa bersalah daripada diri dia? Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Dia bohong diri sendiri. Dia tak boleh hidup dengan aman. Tak boleh. Satu hari, hari tua dia, sebelum mati dia, Tuhan bagi satu benda dekat dia. Masa tu dia akan teringat. Adakah Tuhan bagi ni kerana dia ingat balik hadiah buat dulu? Adakah Tuhan bagi dekat cucu aku macam ni kerana dia ingat balik hadiah buat dulu? Adakah dia lumayan macam tu? Dia akan hidup dalam keadaan bersalah. Dalam keadaan rasa bersalah. Dan selama-lama dia tidak akan tenteram dalam hidupnya. Jangan buat benda salah benda. Jangan buat. Kita tipu diri sendiri. Kita menyesal seumur hidup kemudian hari. Inilah yang agama nak pesan awal-awal. Jangan terlibat dengan benda-benda yang tak betul macam ni. Masalah. Dia kata, menegur saudara itu wajib. Apakala telah berlaku tidak bertegur dan tidak bercakap kemudian daripada 3 hari. Dengan sebab berkelahi ataupun bermarah. Maka bermula dalil yang menunjukkan itu adalah hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa talab. Dan tidak harus bagi satu orang Islam bahawa tidak menegur dia akan saudaranya lebih daripada 3 hari berturut-turut. Ini sambungan hadis tadi. Dia masuk satu lagi benda yang Nabi pesan. Nabi pesan apa dia? Jangan sampai kita ada clash dengan saudara sama seagama dengan kita. Kita ada clash, ada sedikit selisih faham, yang kerana selisih faham tu kita tak cakap dengan dia 3 hari berturut-turut. Kalau jadi macam tu, kita duduk dalam keadaan berdosa, perbuatan kita itu haram. Kalau kita tak bertegur dengan dia sampai sebulan, bukan pasti ada kes apa-apa, pasti duduk jauh jadi tak jumpa, tak jemah, itu tak apa. Ini pasti ada hal. Ada hal. Kita dengan dia ada hal. Hal ni kadang-kadang dia jadi sikit aja tuan-tuan. Kita duduk rumah, kawasan perumahan ni. Berjiran, rumah semedi single story, rumah teret double story, ini semua jiran ni, tak tahu berapa ramai dia ada. Sebelah rumah kita ni, dia peminat kucing. Dia peminat kucing. Ni pula dekat dengan sempadan siam. Dia minat kucing siam. Dia duk main habak kat kita. Dia kata, bagus. Dia kata, kunci ni saya. Bukan apa saya. Pasal dia reti. Dia tak berak dalam rumah. Dia kata, itu sebab saya suka bela kunci. Memanglah dia tak berak rumah. Dia main berak rumah aku. Kunci ni mesti berak. Jadi kalau dia tak berak rumah hang, tu hang kena cari dia pergi berak tak mana. Ni rumah aku ni jamban dia. Nampak tuan-tuan ni, hidup berjiran ni. Kadang benda ni jadi badan. Benda ni. Kunci tak berak rumah dia, main berak rumah kita. Jadi kita dengan dia pun. Jadi kita nak tegur dia pun tak kena nampak dia ni sembahyang masjid lima waktu. Kita nak cakap lebih kurang tak kena. Ditungkui kunci tu pergi tepuh kaki sebelah. Dia sedekah kucing tu dengan papan rehat apa kat ni dia jalan duduk tu sebelah kucing. Okay? Jadi dia tu pula kucing balik dengan kaki tengkar sebelah ni dia malah ni. Sebelah ni ni depa ni balon ni kucing ni. Dengan kerana tu tak bercakap 3 bulan. Rasa-rasa tuan-tuan, contoh saya bawa ni relevan ke tak? Jadi tuan-tuan, betul kita bawa semua contoh-contoh yang originalnya. Yang akhirnya insiden demah kucing dengan papan rehat ni akhirnya dia berakhir dengan apa? Dengan naik tembok ni rumah semi-V double story ni penaik tembok tinggi tak nampak muka hang aku. Dia ni pun balik pejabat ni balik terus masuk parking tutup pintu pagar cepat-cepat tak tengok dah balik sana lah. Penaik tembok tutup terus. Inilah yang hadis kita nak abang ni. Kerana ada satu punca jadi tak bertegur. Bukan kata 3 bulan, 3 hari berturut-turut tak bertegur kerana ada sebab macam ni, maka perbuatan itu haram. Dia kata settle dia elok. Dia abang kata ni, hang dua abang kunci hang, kucing hang bagus kan, tak berak dalam rumah. Aku nak abang hang eh, bawa pergi masuk rumah kita. Elak bawah kaki tu tunjuk ni teik siapa ni. Aku tak bela kucing. Kata kata, aku tak bela kucing. Aku nak abangkan hang, kucing hang yang main berak. Kalau dia tak boleh terima, tak apa. Handphone hari ni ada kamera. Hari kucing tu main duduk, bagi main ambil gambar. Ambil gambar. Assalamualaikum, Haji. Tajak nak tunjuk gambar satu. Tengok tak kenal tak kucing siapa. Dia pun belek-belek. Nampak macam kucing aku. Memang kucing hang. Anda nampak tak ni kaki siapa? Ini main nak tunjuk kan? Kaki aku. Ni kucing hang berak bawah kaki aku. Kesimpulan saya dah duduk. Jadi macam mana ni? Allah, dia kata saya minta maaf lah saya. Saya bukan apa. Saya tak ada bukti. Saya pun tak cok lah. Pasti anak saya suka kucing ni. Haji, saya tak mau bergaduh dengan Haji. Haji pun jangan jadi hal dengan saya. Kita settle benda ni elok-elok Haji. Haji kau nak bela kucing, buat cara. Jangan pergi main rumah saya. Saya tak boleh. Cantik lah. Daripada hidup buat cara lain tu yang sampai nak jadi dia pun tak tahu buat dia ni marah kat aku pasal apa. Tiba-tiba bagi salam tak jawab, tiba-tiba tutup pintu kereta berdebu bagi berat-berat ni apa hal. Clear abang tuan-tuan, tak guna kita simpan. Rumah pun kita beli RM175,000, takkan kita nak tinggal rumah tu nak pergi tang lain. Cerita dia mau tak mau nak duduk tang tu, mau tak mau dia jiran kita. Jangan bergaduh, cari jalan selesai. Kelonggaran dalam hati semua orang kena ada. Kalau hak dia cakap betul, terima kasih banyak-banyak. Saya mengaku ini silap saya. Tak apa, kita tetap belah ni elok. Tuan-tuan, cari jalan, jangan bergaduh. Itu saja yang agama mak. Baik. Kemudian dia kata tidak halal satu orang Islam tak bertegur dengan saudara dia 3 hari berturut-turut. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Abu Bakar As-Siddiq, daripada Az-Zubair bin Al-Awwam dan Ibni Mas'ud dan lain-lain lagi. Baik. Kemudian dia kata ada dengki yang diharuskan oleh agama. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnatain. Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak harus dengki melainkan pada dua perkara. Dengki boleh tapi dalam dua keadaan ni boleh dengki. Apa dia? Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiqu minhu ana al-lail wa ana an-nahar. Pertamanya, laki-laki yang dikurniakan akan dia oleh Allah harta, maka ia pun memperbelanjakan harta itu sepanjang malam dan sepanjang siang. Satu orang Tuhan bagi dekat dia kelapangan hidup, ringgit dia cantik, orang hidup senang. Tapi kesenangan yang ada kat dia tu, dia buat kebajikan, buat baik siang malam. Malam buat baik, siang buat baik, malam buat baik, siang buat baik. Dia macam tu punya orang. Dia pergi shopping kompleks, nak masuk satu toilet dekat shopping kompleks. Satu orang tua, satu makcik tua, umur 65, 70, duduk tunggu dekat pintu nak masuk toilet supermarket. Dengan pakai kain kelumbung putih, orang tua tu dengan apa duduk tunggu tu, orang nak masuk bayar dua kupang. Dia bila tengok dia, dia jenis orang macam tu. Dia bayar orang tua tu mak dia. Dia rasa tak patut orang tua umur macam ni, dah 65, 67, nak dekat 70, main duduk cari makan, duduk tunggu pintu jamban supermarket. Dia tak boleh tengok benda tu. Dia pergi, dia kata, makcik makcik duduk di mana? Orang tua ni duduk abang lah ni. Makcik anak ada ke tak ada ke? Anak kerja apa? Bila tanya. Buat sementara dia bagi 10 ringgit tu. Ini saja saya bagi kat makcik. Orang tua ni kata, awak ni pasal apa? Tak apalah, saja saya sedekah kat makcik. Dia orang macam tu. Dia orang yang tak boleh tengok benda-benda macam dia, tak boleh tengok. Dia hati dia nak tolong orang. Allah bagi dia jadi orang senang, lapang hidup. Dia ada hati macam tu. Hati nak tolong orang. Orang yang macam ni salah satu golongan yang kita boleh dengki ke dia. Dengki maksudnya apa? Kita nak buat lebih pada dia. Bukan dengki nak berjahanam dia. Kita nak buat lebih pada dia. Kita dengki dengan dia boleh buat macam tu, aku nak buat lebih pada tu. Itu maksud dengki yang dibolehkan, dia kata. Dan yang kedua, yang dengki kepada orang kaya. Yang kuat membelanjakan hartanya pada suruh Allah. Seperti engkau melihat saudara yang kaya besar, bersedekah dia, berzakat dia, ditolongnya orang susah, mengerjakan haji dengannya, memerdekakan beberapa hamba abdi dan jariah dengan kayanya itu, dan sebagainya pada macam-macam khairat yang diperbuatnya. Apabila engkau lihat saudaramu yang demikian, maka kamu sakit hati ke atas diri kamu sendiri. Mengapa kamu tidak buat sepertinya? Dengki macam tu. Dia bukan sakit hati kawan tu ada buat baik dah. Dia sakit hati ke diri dia. Aku rasa aku senang pada dia. Pasal apa aku tak boleh buat benda tu? Dia boleh buat benda tu. Dia main macam tu. Saya cerita dari masjid ni dulu, yang kata masjid Sungai Mengulu, Lengkawi dulu. Ada satu sahabat kita, Din ni apa, yang cacat jalan ringkat. Saya tak dah orang masjid ni dulu. Kan? Yang Pak Haji Ma'e, Allah Yarham, Haji Ma'e Group. Pak Haji Ma'e dia, kawan ni hamba Allah ni cacat. Bila jadi masjid Sungai Mengulu tu, duit hak orang duk derma kat dia, dia tak minta zakah. Tapi orang tengok ke cacat dia tu, orang duk bagi duit ke dia. Duit tu dia duk simpan. Bila hari nak resmi masjid tu, dia bagi duit simpanan dia, beli lembu ke kebau dua ekor, buat kenuri bagi makan orang. Pak Haji Ma'e, Allah Yarham, bagi Ma'e Group kita ni. Pak Haji Ma'e kata, ustaz, saya tak gamak nak makan kenuri tu, saya tak gamak nak makan. Din, dia kata, buat kenuri tu. Saya, dia kata, saya tak boleh buat macam ni. Tak gamak nak makan. Macam tu punya orang ada tu dah dalam dunia ni. Orang baik sampai macam tu ada. Dia tu patutnya dapat bantuan orang. Tak, dia nak kenuri ke orang. Hati, tuan-tuan, hati yang Allah bagi ni, bukan semua orang dapat hati bersih macam tu. Siapa dapat, itu anugerah Allah Subhanahu wa taala pada dia. Nah, kita buka muka sebelah. Tengok tu, dia kata dengki orang alim yang mengamalkan ilmunya. Maka ia itu tidak mengapa, dia kata, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulin ataahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Dan keduanya adalah laki-laki yang dikurnia Allah akan dia ilmu tentang Quran. Dibacanya Quran itu, dihafaznya Quran itu, diamalkannya Quran itu malam dan siang. Satu orang Allah bagi dekat dia alim tentang agama. Dan dia bukan alim dari segi ilmu saja. Dia satu orang yang beramal dengan ilmu dia. Kita tengok Masya Allah, kata dia ni awak dah Allah bagi dekat dia macam ni, punya hati punya baik Allah bagi dekat dia. Ha? Kita tengok macam tu, kita marah ke diri kita. Pasal apa aku ni tak jadi macam dia. Maka kita usaha nak jadi serupa dia. Dibacanya Quran, diajarnya Quran, diamalkan apa yang disuruh dalam Quran dan dijauhkan apa yang dicegah. Apabila engkau lihat orang yang demikian itu, sudahlah berkata hatimu, mengapakah tidak aku menjadi sepertinya? Aku pun tahu juga Quran dan aku pun reti juga isi kandungan Quran. Maka kamu pun melawan khatam baca Quran itu. Siang dan malam kamu baca. Kita macam tu. Kita lawan macam tu. Habis semayang tengok ada satu Pak Haji duduk di hujung tu buka Quran tu baca. Semayang subuh, lepas subuh dia baca Quran. Tak lagi jemaah zuhur, lepas zuhur dia baca Quran. Tak lagi asar, lepas asar dia baca Quran. Dia duduk macam tu. Kita ni kena ada satu jalan, satu dengki. Dia saja tak boleh baca Quran. Pasal apa aku tak boleh? Entah, kita pergi Mekah, Madinah, buat haji, buat umrah. Boleh pula kita di sana. Habis-habis semayang, faham, ambil Quran satu baca. Habis-habis semayang, rap ambil Quran satu baca. Habis baca Quran, simpan di kena zam-zam. Moyah barit. Ha? Ayang zam-zam sejuk ni kena sekilat. Bismillahirrahmanirrahim minum. Balik sini kita tak boleh nak baca Quran. Baca apa? Tak boleh baca tiap-tiap waktu semayang. Lepas subuh kena baca. Lepas subuh ke mana pun kita wajibkan diri kita kena baca. Mesti boleh. Kalau nak buat, kalau nak 1,000 daya. Kalau tak nak 1,000 dalih, kita boleh bagi. Baca Quran ni, semuka cukup. Semuka cukup. Contoh ambil ni, satu ni, kertas plastik ni, aduk tanda ni. Dengan Quran kita, ambil kertas plastik tanda ni. Baca semuka, tanda muka sebelah. Esok lepas subuh, baca muka sebelah kali, tanda muka sebelah balik ni. InsyaAllah tuan-tuan. Kita buat macam tu, dalam setahun setengah, kita khatam satu Quran. Tuan-tuan baca semuka ya tadi. Tari, bukan satu waktu sembahyang. Tari, baca semuka saja. InsyaAllah, dalam setahun setengah, tuan-tuan khatam sekali Quran. Tak buat. Tak buat, memang tak khatam sampai bila-bila. Kan? Macam orang perempuan. Orang perempuan sama orang perempuan ni. Mereka duduk sembang pasal tonggak. Orang perempuan sama orang perempuan. Duduk rumah sebelah-sebelah. Sembang pasal tonggak. Gas matak tu. Tong tu. Dia duduk tengok tak-tak orang main hantar gas baru rumah ni, tak-tak orang main hantar gas baru. Kat sebelah ni tanya. Dia kata, eh, hantar beli gas kedai mana? Dia kata, sekarang duduk beli, hantar keluar dalam TV tu. Duduk cerita dia duduk curi gas. Hantar beli gas, tong tak penuh apa, dia kata. Duduk habis. Dia ni tanya, dia ni balik. Dia kata, berapa lama sekali baru tukar tong gas? Weh, dia kata kadang 3 bulan, 4 bulan. Pernah sekali itu setengah tahun baru tukar satu tong. Dia kata, eh, dia duduk erat, beli kedai mana? Bukan masalah beli kedai mana. Masalah kawan ni tak masak duduk makan kedai. Kawan ni masak hari-hari. Tak masak hari-hari, tong dah habis cepatlah. Hidup tanya beli kedai mana, buat apa tu buang masak. Sama macam Quran ni. Tuan-tuan tak baca, bila pun tak khatam. Baca satu hari, satu muka, satu tahun setengah. InsyaAllah khatam satu Quran. Ya, macam tu aja cerita dia. Aceh kita tuan-tuan. Nak buat dan tak mau buat. Akhirnya itu tuan-tuan. Baru kita menyesal. Menyesal pasal apa? Pasal bila kita tengok-tengok pahala hak Tuhan bagi. Hak kita baca sehari semuka tu. Pahala hak Tuhan bagi punya banyak. Kita pada masa tu kata apa? Kalau aku tahu macam ni punya banyak pahala Tuhan bagi dengan baca satu muka ni, aku akan baca 3 muka tadi. Kita nak lebih lagi. Pasal apa? Pasal syurga dia ada, dia ada derajat dia, dia ada tingkat dia. Kita duduk tingkat kita ni pun dah cukup bagus dah. Tapi kita tengok hak tingkat atas, kita teringin nak pergi tingkat tu. Tapi nak pergi, tak layak. Pasal apa? Tingkat kita, tingkat baca satu muka ni. Tak tu tingkat baca 3 muka ni. Dia tak sama. Dalam dia Tuhan bubuh tak sama. Masa tu kita menyertai, eh kalau aku boleh naik di satu tingkat lagi. Tak boleh. Tang bawa muka, satu muka, satu muka tang ni. Kan? Dia macam tu saja. Logik, logik dia macam tu saja. Allah bagi berdasarkan banyak mana kita buat, ikhlas mana amalan yang kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian dia kata dengki seperti yang dua tadi adalah dengki yang dibenarkan oleh agama. Kemudian tajuk baru ba ma jaa fi tabarud. Wallahu a'lam. Tabarud dalam. Ba ma jaa fi tabarud. Itu ba yang menceritakan berbenci-benci di antara saudara-saudara. Tajuk-tajuk yang akan datang tuan-tuan itu cerita pasal berbenci-benci dia lebih kurang dengan cerita kita baca lepas. Lepas itu dia akan masuk satu tajuk fi islahi dzat al-bain. Iaitu cerita tentang dua pihak bergaduh, kita jadi pihak ketiga pi bagi depan baik balik. Itu tajuk yang akan datang. Ada dua pihak bergaduh, kita pi jadi pihak ketiga bagi dua ni baik balik. Dan dia akan main selepas daripada itu hadis yang menceritakan kebenaran berbohong. Bohong ni tak boleh dalam agama, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu kita dibenarkan berbohong. Contoh dia apa? Contoh kes yang akan datang ni. Kes dua orang bergaduh, kita nak jadi orang tengah, nak bagi dua ni baik balik, kita boleh berbohong. Dan bohong itu dibenarkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga yang kedua, kita dibenarkan berbohong dalam kes suami isteri. Tapi dia ada perincian dia, dia ada detail dia. Bukan bohong sembarangan. Dia akan bawa contoh-contoh hidup. Contoh baca, contoh dia senyum seorang-seorang lagu tu. Contoh dia bawa hidup ni. Ha? Antara lelaki bini ni. Boleh bohong macam mana, tak boleh macam mana. Itu satu tajuk yang sangat menarik. Pasal apa menarik? Pasal dia menyentuh kehidupan seharian kita. Kehidupan seharian. Dia menyentuh. Pasal apa tuan-tuan? Pasal agama Islam ni dia kata agama fitrah. Agama fitrah ni maksud dia apa? Maksudnya agama yang memang compatible. Dia sesuai dengan naluri kita. Itu yang kata agama fitrah. Dia compatible. Dia sesuai dengan hati kita. Manusia perlu apa? Quran dengan hadis itu sepat yang boleh masuk dalam keperluan kita. So, bila kita baca-baca, oh tengok. Rupanya ada jalan keluar kepada cerita ini. Dan kuliah yang akan datang, dia akan main satu contoh kepada kita. Kisah dalam hal rumah tangga ini, dia akan masuk. Kisah antara laki bini. Yang tiba-tiba, bini hilang kasih kepada suami. Benar ini jadi, tuan-tuan. Dia tak kira siapa. Satu tu alim besar mengaji Al-Azhar sampai peringkat ada ijazah tinggi pun boleh jadi benda ni. Satu orang profesor mengaji sampai PhD dalam bidang psikologi, jadi kaunselor terkenal pun boleh jadi kat dia benda ni. Kepada siapa pun boleh kena benda ni. Cakap pandai duk selesai masalah orang, mai ke dia masalah dia tak boleh selesai pun ada benda ni. Maka Islam dia buat mai benda ni. Pasal benda ni fitrah manusia. Suami isteri. Tiba-tiba bini jadi tak mau dekat lagi. Berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita akan baca hadisnya. Bagaimana dua-dua lagi bini mai depan Nabi? Bini abang depan Nabi betul-betul dia kata, "Ya Rasulullah, laki saya baik." Dia tak kata apa, tak elok kat laki dia. "Laki saya baik. Akhlak baik, agamanya baik. Cuma saya hilang sayang kat dia. Itu masalah saya lalik dan saya tak mau hidup dalam dosa." Tentu tengok macam mana Nabi handle dan Nabi menyelesaikan masalah ini. InsyaAllah dalam tajuk akan datang, dia akan main benar. Syok tentang agama ni kalau kita aduh ambil tahu. Tak tahu nak abang tuan-tuan, dia punya nikmat yang dia main kat kita tu tak tahu nak abang dia. Pasti dia menyentuh kehidupan seharian manusia. Dia menjadi ubat kepada sakit kita. Dia menjadi cahaya kepada kegelapan kita. Dia menjadi petunjuk kepada jalan yang kita cari. Maka jangan tinggal agama kita. Kemudian lagi satu dia akan main pula tajuk yang lagi penting. Tuan-tuan mesti kena dengar. Dia kata fil khianat wal ghash. Cerita tentang khianat. Apa khianat itu? Apa khianat itu? Bagaimana berlaku kepada satu sahabat Nabi yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam turun di dalam perang Khaibar bersama dengan Nabi. Bila habis perang, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi jalan-jalan duk tengok mayat yang terkorban ni, sahabat-sahabat yang terkorban di dalam perang Khaibar ini. Sampai dekat satu sahabat, Nabi SAW kata, huwa kena, dia di neraka. Sahabat terkejut. Pasal apa? Sahabat tahu dia ni masa dalam pegang tadi, dia all out lawan. Bagaimana Nabi kata dia di neraka? Dia ada hal dia. InsyaAllah kita baca pada bulan depan. Apa hal yang menyebabkan orang yang turun dalam jihad fi sabilillah di dalam perang Khaibar, tiba-tiba bila sahabat kata fulan fil jannah, Nabi kata no, huwa min ahli nar, dia ahli neraka. Kenapa orang yang mati dalam perang sabilillah tiba-tiba Nabi kata dia ahli neraka? Kianat yang macam mana yang dia buat sehingga dia jadi begitu di akhir hidup dia? Benda-benda macam ni tuan-tuan, kita tengok yang sebar tu kita nak ambil, apply masuk dalam diri kita. Kita jangan kianat seumpama itu. Kianat boleh berlaku tuan-tuan. Jadi jawatan kuasa masjid boleh kianat. Jadi jawatan kuasa masjid boleh kianat. Duit tabung hadu kutip ni boleh pelik. Siapa tahu kalau dia tak ingat kata Allah jauh, jadi kianat dalam masjid. Duit ada kutip ni dapat berapa? Dapat 1,000, dia diklaim 800 ni, 200 yang dipakai untuk lampu kem. Boleh jadi di mana-mana masjid pun. Kalau tidak ada iman dalam hati, kianat akan mengambil tempat. Kita akan tengok apa kesudahan yang akan menimpa orang yang kianat dalam agama ini. Nak mudah-mudahan tuan-tuan, bulan depan ni ada satu masalah saya bincangkan dengan Cik Basri tadi. Pasal hari Selasa tu masih dalam cuti raya Cina. Saya bukan Cina. Tapi cuti ni masalah lah. Anak-anak cuti takut-takut. Kalau kata mai pun takut tuan-tuan. Pula duk cuti anak-anak ajak pergi berjalan mana. Bolehkah bagi jaminan dekat saya kata tuan-tuan akan mai macam ni dua bulan depan? Betul. Kan? Kalau kata boleh mai, insyaAllah kita mai. Tapi kalau tuan-tuan kata kami pun nak cuti nak berjalan, kita cancel kuliah bulan depan. Jalan. Mai eh? Main insyaAllah ada di orang. Saya takut kat cikgu putih ya. InsyaAllah. Jadi insyaAllah bulan depan kuliah kita ada. No? Kuliah kita ada. Tapi dia masih dalam cuti raya Cina, tapi kuliah kita ada insyaAllah. Nah, kita sambung tajuk yang akan datang. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan surah Al-A'raf. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Thank you.